masih Mitra Bisnis Mas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja. Masih bersama saya Dona Oriza dan juga Kavi Kurnia. Bang, kita lanjutin lagi ya Bang. Kalau tadi sudah ada pertanyaan sehubungan dengan kurangnya luck. Nah, ini juga ada yang tanya lagi ke Bang Kavi nih. Saya pikir sangat betul tuh apa yang Bang Kavi katakan. Tapi apakah Bang Kavi sendiri percaya kalau setiap orang itu konon katanya cocok dengan jenis bisnis tertentu? Bukan cocok dengan bisnis tertentu, tapi berjodoh dengan bisnis yang disukainya. Gitu. Jadi kan itulah sebabnya misalnya Howard Schultz gitu loh, itu menulis buku gitu loh, Put Your Heart Into It gitu. Jadi dia bilang ya bisnis apapun juga kalau tidak ditekuni dan hati lu kagak di situ gitu loh, bagaimana bisnis itu bisa menjadi besar dan bisnis itu bisa menjadi hebat gitu loh. Ruang hatinya kita tidak di situ. Jadi yang benar adalah setiap orang itu bisa sukses kalau dia berjodoh dengan bisnis yang disukainya. Okay. Begitu kira-kira. Tapi ada juga loh Bang, temen aku kan, karena dia bilang gini, aku nih elemennya elemen api, jadi aku gak bisa pegang tanaman. Setiap apa yang dia tanam tuh pasti mati pohonnya, aku juga gak ngerti. Nah sekarang dia punya bisnis tuh memang karena kebakaran. Jadi dia masak, dia punya kafe Bang, dan itu sampai sekarang udah punya 5 cabang karena kata dia gitu. Tapi heran juga gue, kalau nanam pohon pasti mati. Iya, enggak juga itu kan. Tapi kan kadang-kadang kan, jadi gini kan, kadang-kadang kan kalau kita dipengaruhi sama sebuah persepsi, dipengaruhi sama ini. Jadi ada orang mengatakan gini, wah kamu tuh cocoknya untuk ini. Ah, terus tapi dia sendiri dia enggak percaya dengan itu. Dia bilang, ah gue enggak cocok dengan itu, gue enggak bisa begini-begini. Ya udah pasti ketika dia maju dan melakukan hal itu pasti dilakukannya dengan ogah-ogahan gitu loh. Jadi memang harus benar-benar apa yang kita sukai gitu ya. Iya. Sebenarnya ketika mau bisnis, apa yang kita, misalnya gue sukanya makan, sukanya masak gitu. Iya. Tapi karena enggak bisa masak yang seperti chef, kan bisa mengandalkan tenaga yang ahli lainnya ya Bang, gak harus kita jadi Superman tadi kan, atau gak Superman harus, tadi gitu ya. Jadi banyak sekali orang-orang yang senang makan dan sukses menjadi seorang restoran gitu loh. Seperti Robert De Niro, aktor yang terkenal itu, dia punya restoran berapa banyak. Dia gak bisa masak, tapi dia punya passion, dia punya semangat, dia punya minat, dia punya apa keinginan, dan dia senang makan gitu loh. Dia punya bisnis restoran, dia punya uang gitu loh. Dan dia hire orang ini aja, tenaga. Oke, nah kalau Dona belum punya bisnis jadi gak bisa sharing. Yang sharing itu mestinya Bang Kavi, bisnisnya banyak gitu ya. Tapi ini kayaknya kalau menjawab pertanyaan kedua, ini bersifat konsultasi ya Bang. Karena orang tuanya udah pensiun, kira-kira kalau duit pensiun tuh enaknya dibikin bisnis apa? Ya, lagi-lagi tanya orang tuanya hobinya apa gitu ya Bang? Kesukaannya ya, apa yang, ya? Yang bisnis siapa? Yang bisnis ortunya atau yang bisnis dianya gitu? Oh iya. Ini kan, ini kadang-kadang kan, ini kan ya kalau saya sih menasihati sebenarnya sebaiknya berhati-hati gitu loh. Jadi kalau bisa sih jangan pakai duit pensiun ya. Kalau bisa pakai duit yang lain gitu loh. Tapi saran saya adalah do it slow. Lakukanlah sesuatu dengan kecil, sesuatu dengan pelan, supaya Anda mantap melakukannya gitu loh. Oke. Begitu. Apalagi nih kalau uang untuk di hari tua dipakai buat bisnis, kalau gagal bisnisnya gimana? Gawat. Iya, bahaya. Nah, masa teman saya pensiun, duit pensiun ini buat kawin lagi. Nah, itu dia. Bang, gagal dalam berbisnis tadi kan karena pemikiran-pemikiran yang kurang matang, enggak ada improvisasi dalam bisnisnya juga. Nah, kalau misalnya nih Bang udah terkadung jadi gagal nih, lalu step baru lagi mau bikin bisnis, ada solusinya enggak Bang supaya tetap pede bikin usaha lagi gitu? Nah, makanya kan tadi saya bilang kalau kita berbisnis itu jangan ancur-ancuran gitu loh, jangan abis-abisan gitu. Jadi jangan sampai Anda berbisnis sampai rumah dijual, apa semua digadein, semua segala macam demi itu. Jadi Anda harus punya exit strategy gitu loh, Anda harus realistis gitu. Jadi kalau Anda melakukan sebuah bisnis dan Anda kemudian melihat, wah nih tidak saya tidak berjodoh dengan bisnis ini, saya mau exit, ya exit. Tapi exit gitu loh, apakah Anda keluar, Anda jual bisnisnya dan seterusnya. Tapi jangan sampai ancur-ancuran. Kalau Anda melakukannya dengan ancur-ancuran, abis-abisan, sehingga Anda tidak punya apa-apa lagi ketika bisnis Anda gagal total gitu loh. Jadi usul saya adalah kalau berbisnis gagal, gagalnya jangan sampai gagal total. Gagal, ya gagal biasa aja gitu loh. Dan sehingga Anda masih punya semangat, masih punya energi, masih punya kemauan, masih punya cita-cita untuk mengadakan bisnis yang baru. Oke. Mungkin ada tips terakhir nih Bang. Apa kira-kira usaha yang paling bagus ketika kita akan memulai suatu bisnis? Apakah tadi kalau ada dikatakan salah pilih lokasi, nah berarti harus apa lagi? Bisnis yang paling penting adalah lakukanlah bisnis yang Anda suka, yang Anda minati gitu loh. Anda punya passion di situ, Anda punya semangat di situ gitu loh. Jadi kalau bisnis Anda adalah cendol, ya enggak apa-apa, cendol aja gitu. Exactly. Lama lu enggak ngomong gitu, Bang. Oke. Okay. Jadi biarin aja. Dan enggak usah malu, enggak usah gengsi. Seringkali yang kita membuat kita jatuh dan kita gagal tuh gengsi. Gengsinya berat. Jadi misalnya gini, gitu loh. Teman saya mengatakan begini. Dia bilang ketika dia memulai bisnis yang pertamanya kurang lebih 30 tahun yang lalu, itu dilakukannya dengan modal yang sangat minim. Dan dimulai dari garasi. Okay. Dari rumahnya sendiri gitu loh. Setelah dia menjadi pengusaha yang sangat sukses dan sangat luar biasa, kemudian dia membuka bisnisnya yang ketiga, keempat, itu dilakukannya dengan gaya-gayaan. Jadi peresmiannya di hotel, harus mewah gitu loh, harus dengan pesta apa segala macam, dan menghabiskan dana yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat dia akhirnya mengatakan kepada saya, kegagalan saya semata-mata sebenarnya lebih banyak daripada gengsi. Gengsi mahal, Bo. Iya, jangan gengsi lagi ya. Yeah. Oke, Bang Kami terima kasih sudah sharing sore ini. Semoga para calon entrepreneur atau para pengusaha ini semakin bergiat, dan kalaupun sudah sukses bisnisnya, bagi-bagi ilmunya sama yang lain juga seperti Bang Kami ya. Saya Dona Oriza menutup kebersamaan kita dalam Kami's Break sore ini. Itulah tadi Kami's Break bersama si biang penasaran, Kami Kurnia. Sampai jumpa. Please click.